بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang keutamaan mencintai karena Allah. Kita masih pada pembahasan hadis tentang tiga hal yang siapa saja memilikinya niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya dan lezatnya iman, yang merupakan rasa manis, rasa lezat yang tidak bisa disamai atau disamakan dengan rasa manis yang lainnya. Sesuatu yang paling nikmat, yang paling lezat, yang paling manis, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah mendapatkannya atau merasakannya, yang sebelumnya dia terhalang darinya. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan tentunya hal ini bukan hanya sesuatu yang sifatnya utama, tetapi rukun. Mau tidak mau kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan kita kepada selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah, bukan karena urusan duniawi, tetapi patokannya adalah ketaatan orang yang dia cintai tersebut. Semakin taat maka semakin cinta kepada orang tersebut. Tidak ada urusannya dengan keuntungan duniawi. Yang ketiga terakhir yang kita bahas adalah seseorang dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci atau tidak suka dilemparkan ke dalam api. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadhihi dhahiratun fi man kana kafiran thumma aslama." Hal ini sangat jelas nampak pada orang yang dahulunya kafir, kemudian dia masuk Islam. Maka yang seperti ini dia tidak akan mau kembali kepada kekufuran setelah dia masuk Islam, yang dahulunya dia kafir. Tentunya orang yang seperti ini dia tidak sembarangan masuk Islam. Dia masuk Islamnya karena ilmu, karena dia mendapatkan Islam memang ajarannya baik, terbaik, penuh dengan keadilan, satu-satunya agama yang Allah ridhai. Di atas ilmu, di atas puja, sehingga dia masuk Islam dengan dasar seperti itu. Maka dia akan kokoh. Oleh karena itu ketika dipaksa untuk kufur tidak akan mau. Bahkan dia lebih suka atau lebih ringan baginya dilempar ke dalam api daripada kembali kufur setelah Allah beri hidayah Islam kepadanya. Lakin man wulida fil islami fayakrahu ay yakuna fil kufri ba'da an manallahu alaihi bil islam kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Akan tetapi siapa saja yang lahir di atas dalam Islam, lahir fil Islam dalam keadaan beragama Islam, maka dia pun akan benci atau tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah anugerahkan kepadanya Islam. sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Yakni maksudnya annahu law qudhifa fin nari lakana ahwana alaihi min ayyauda kafiran ba'da islami. Maksudnya seandainya dia dilemparkan ke dalam api, niscaya hal itu lebih ringan baginya daripada dia kembali menjadi orang kafir setelah masuk Islam. Wa hadza walhamdulillah yahalu katsirin minal mu'minin. Dan hal ini, segala puji bagi Allah dan segala puji bagi Allah, adalah keadaan banyak dari kalangan mukminin, orang-orang yang beriman. Katsirun minal mu'minina, banyak dari kalangan orang-orang yang beriman. Lau qila lahu, seandainya dikatakan kepadanya takfur, engkau kufur. Aw nulqika min a'la syahiqin fil baladi, engkau harus kufur. Atau kalau tidak, kami akan lemparkan engkau dari atas tempat yang paling tinggi. Syahiqin yani murtafi' wa alim, tempat yang tinggi. Kalau engkau tidak mau kufur, ancamannya seperti itu, kufurlah. Kalau tidak, kami akan lemparkan engkau dari tempat yang paling tinggi, seperti gunung misalkan, atau gedung yang tertinggi yang ada di suatu negeri. Au nuhriquka, atau kami akan bakar engkau. Kalau tidak kufur, diancam. Kalau tidak kufur, akan dilempar dari tempat yang paling tinggi atau akan dibakar. Laqala ni saya, orang beriman ini akan mengatakan atau menjawab, ahriquni alquni min a'la syahiqin wal artaddu min ba'di islami, silakan kalian bakar aku, atau silakan kalian lempar aku dari tempat yang paling tinggi, dan aku tidak akan murtad setelah aku masuk Islam. Ini kondisi banyak dari kalangan mukminin seperti ini, karena iman yang luar biasa, yang tinggi, yang kuat, sehingga lebih memilih kematian, apakah dibakar atau dilempar dari tempat yang paling tinggi, daripada kembali menjadi orang kafir setelah Allah anugerahkan Islam kepadanya. Qala rahimahullah, wal muradu ar-riddatu al-haqiqiyatu allati takunu fil qalbi. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kemurtadan yang nyata, yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang ada di dalam hati. Amma man ukriha 'alal kufri fakafara dhahiran la batinan bal qalbuhu mutma'innun bil imani fahadha la yadurru. Adapun orang yang dipaksa, bukan terpaksa, dipaksa. Adapun orang yang dipaksa untuk kufur, apakah mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, lalu dia karena dipaksa dia melakukannya atau mengucapkan suatu ucapan kufur secara zahir saja, hanya di lisan saja, atau dalam amalan yang zahir badannya, misalkan disuruh sujud, dia pun karena dipaksa sujud hanya secara zahir, sujud kepada selain Allah, bukan dengan batinnya, tetap batinnya iman, yakni bahkan qalbuhu, hatinya tersebut mutmainnun bil iman, tetap tenang, tentram dengan keimanan, maka yang seperti ini tidak membahayakan dia, tetap dia dikatakan mukmin dan tidak berdosa. Ketika dia mengucapkan ucapannya kufur atau perbuatan kufur karena dipaksa, namun ada syarat-syaratnya, syarat-syarat pemaksaan yang membolehkan, bukan mengharuskan, membolehkan seseorang untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang jelas kekufuran yang dia lakukan hanya zahir, di lisan saja atau di anggota badan yang lahiriah saja. Apakah tangannya atau kondisinya misalkan sujud berselain Allah, hanya zahir. Hatinya tetap dipenuhi dengan keimanan, tetap beriman kepada Allah. Hatinya tidak kufur. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ancaman tersebut nyata, bisa diwujudkan dengan bukti alatnya yang diancamkan kepada dia bisa menjadi sebab matinya dia. Apakah senjata tajam yang sudah di lehernya atau pistol sudah di kepalanya dan dia tidak bisa menghindar. Ini syaratnya. Kalau hanya sekedar ancaman, kamu saya bunuh, dia memegang kayu, tongkat misalkan, ya jangan kufur, gak boleh. Kenapa? Tongkat belum tentu dan tidak mesti akan membuat dia mati. Atau yang mengancam dia orang yang sama dengan dia kekuatannya, dia bisa melawan, ya jangan dituruti, lawan dia. Jadi syarat yang kedua ini memang pemaksaannya itu bisa dilaksanakan dengan alat yang memang bisa menjadi sebab dia mati dan oleh orang yang memang bisa menyebabkan bidnillah tentunya dia mati. Orang yang kuat, orang yang punya kekuasaan, dia orang lemah, diikat misalkan, ya sulit untuk melawan, menghindar dari pemaksaan tersebut. Maka ketika seperti itu kondisinya, boleh untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Ketika dia dipaksa misalkan untuk sujud ke selain Allah atau ke patung, maka dia terpaksa melakukannya dan dia niatkan sujudnya kepada Allah. Itu kata para ulama. Iya, zahirnya dia sujud kepada selain Allah, apakah patung atau yang lainnya, tetapi dia niatkan sujudnya untuk Allah. Hatinya tetap iman kepada Allah ketika memang benar-benar dia dipaksa dan pemaksaan tersebut bisa diwujudkan oleh orang yang memang punya kemampuan kekuasaan. Ini untuk orang biasa, orang yang memang tidak ada pengaruhnya. Kalau dia mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur, nggak ada pengaruhnya kepada muslimin yang lain, tidak punya dampak. Tetapi kalau orang ini adalah tokoh panutan masyarakat, alim, imam misalkan, kalau dia dipaksa kufur kemudian melakukannya karena memang terpaksa dan sudah ada terbukti, bisa dibuktikan kalau dia tidak mengucapkan ucapan kufur akan dibunuh, dan nyata yang memaksa misalkan penguasa dan sudah disiapkan alat-alat untuk membunuh dia, tetapi dia seorang panutan, kalau dia mengucapkan ucapan kufur akan diikuti oleh kaum muslimin di zamannya, maka yang seperti ini, orang yang seperti ini kondisinya tidak boleh dia untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur. Kenapa? Ada dampaknya. Dan itulah yang dipraktekkan oleh ulama kita seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'an, dengan sebab beliau tegar di atas prinsip Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah. Ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk, Imam Ahmad rahimahullah tidak mau. Walaupun dipaksa, diancam, dibunuh, dan sudah terbukti disiksa, dicambuk, kalaulah diberikan kepada orang lain bisa langsung meninggal atau pingsan atau yang lainnya. Luar biasa. Tapi beliau sabar. Kenapa? Beliau mengetahui kalau beliau mengucapkannya niscaya akan diikuti oleh muslimin di zaman beliau. Maka beliau sabar. Dan memang seperti itu. Seorang panutan tidak boleh ketika dipaksa untuk kufur, tidak boleh melakukannya atau menurutinya ketika berdampak kepada kaum muslimin. Dan beliau dengan sikap seperti ini, beliau mengkritik ulama yang lainnya yang mereka karena dipaksa, terpaksa mengucapkan Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk, tetapi dengan tauriah. Jadi ulama yang lain selain beliau, Al-Imam Ahmad, ya mungkin ijtihad mereka, ghafarallahu lahum, kemudian Allah mengampuni mereka dengan jasa mereka yang sangat banyak. Mereka tauriah ketika dipaksa oleh penguasa yang ada atau yang ada di zaman itu untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Mereka diantaranya ada yang mengatakan Taurat, Injil, Al-Quran, ini semua dengan jarinya adalah makhluk. Yang diinginkan adalah jari beliau ini. Ketika beliau mengatakan At-Tauratu wal-Injilu wal-Quran hadihi kulluha makhluk, ini semuanya adalah makhluk. Tentunya yang dipahami oleh yang hadir, penguasa tentunya yang memaksa dan para bawahannya, adalah oh dia sudah sepaham dengan kita. Akhirnya apa? Dibebaskan, tidak disiksa. Ini ijtihad di antara ulama di zaman tersebut. Muhammad rahimahullah menyalahkan mereka ya berbuat seperti itu. Sampai dikisahkan beliau ketika ada seorang ulama, ya teman beliau juga sejaman, datang mau bertemu. Maka anaknya minta izin, wahai abi, datang fulan bin fulan. Oh, fulan fulan tidak menerima atau mengkritik. Ketika ditolak yang tidak langsung diterima, maka disampaikan sama anaknya, ayahku tidak menerima engkau wahai syekh atau imam. Maka kata ulama ini, sampaikan kepada ayahmu, kami punya hadis, punya alasan, punya dalil mengapa kami berbuat seperti itu. Hadis Ammar bin Yasir, kata ulama ini, sampaikan. Maka Imam Ahmad menegur Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, tahu kan? Ammar, sahabat yang mulia, bin Yasir. Yasir itu sudah meninggal dunia, mati syahid pertama dalam Islam karena di atas keimanan, sampai ditarik kakinya dan tangannya oleh empat kuda, terbelah karena tidak mau. Demikian pula istrinya, ibunya Ammar, Sumayyah, syahid pertama dalam Islam, ditusuk oleh orang kafir Abu Jahal. Dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya atau sebaliknya, meninggal dunia dalam rangka mempertahankan. Maka Al-Imam Ahmad mengkritik Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sudah di depan mata ancaman kematian, kata beliau. Sehingga beliau ya wajar dan boleh hukumnya, karena sudah benar-benar ancaman itu bisa, ancaman itu bisa dilakukan untuk menyebabkan beliau meninggal dunia. Maka dengan terpaksa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengucapkan satu kalimat saja, bukan banyak, yang disebut pahami oleh orang yang mendengarnya ini ucapan kufur. Tapi beliau dimaafkan, tidak berdosa. Dan karenanya turun nanti ayat ini yang kita bacakan. Dan setelah itu beliau pun benar-benar menyesal, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Walaupun beliau sebenarnya enggak berdosa, tapi beliau setelah itu menyesal dan ya banyak berbuat baik, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya tidak berdosa. Intinya apa? Intinya kembali kepada tadi yang disebutkan bahwasanya syarat, di antara syarat bolehnya mengucapkan cepat kufur ketika memang ancaman tersebut bisa dilaksanakan dan bisa menjadi sebab dia mati. Ada pun sudah ucapan yang belum tentu bisa dipraktekkan, awas masih dari orang yang jauh, masih SMS bentuknya atau yang seperti itu. Jangan, itu rutin. Begitu maksudnya. Sampai benar-benar ancaman itu bisa dilakukan dan kita tidak bisa menghindarinya, maka boleh ketika itu mengucapkan ucapan kufur yang hal ini tidak membahayakan dia, ini dia tidak berdosa karenanya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Siapa saja yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka baginya azab yang pedih, yang berat, yang besar. Kecuali orang yang dipaksa untuk kufur dalam keadaan hatinya tentram, tenang, di atas keimanan, maka tidak berdosa. Tetapi siapa saja yang melapangkan dadanya kepada kekufuran, yakni dia dengan hatinya rela berbuat dan berucap kufur, maka atas mereka atau bagi mereka kemurkaan dari Allah, dan mereka akan mendapatkan azabun azim, siksaan yang besar. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mendahulukan, lebih mementingkan dan mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ini diantara sebab terbesar ia menjadikan seseorang kufur atau murtad adalah karena lebih mengutamakan, memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam kekufuran. An-Nahl 106 sampai 107. Lamma qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka orang-orang yang lebih mementingkan dunia, kehidupan dunia daripada akhirat tadi, ketika dikatakan kepada mereka naqtulukum au ukfuru, kami akan membunuh kalian atau kufurlah kalian. Disuruh memilih kufur selamat, kalau enggak kufur dibunuh, itu pilihannya. Faba'u al-akhirata bid dunya, maka mereka menjual akhirat dengan dunia, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Yani mereka memilih kufur. Wa kafaru, maka mereka pun memilih untuk kufur. Liyabqau, agar mereka tetap bisa hidup di dunia, menikmati dunia. Fastahabbud dunya 'alal akhirah, maka mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan bahwasanya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang atau kaum yang kafir. Nas'alullaha lana walakumul hidayah, kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian al-hidayah. Qalau ayyakraha ayyarji'a fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyukudhafa finna'a. Perang atau sifat yang ketiga adalah seseorang dia tidak mau atau benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam api. Qala rahimahullah, thumma dzakara al-muallifu rahimahullahu ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Selesai pembahasan atau syarah hadis ini, hadis Anas bin Malik tentang tiga perangai, tiga sifat yang dengannya seorang akan mendapatkan halawatul iman, manusia iman. Kemudian penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, yang ketiga, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, seperti lentera-lentera, lampu-lampu yang digantungkan di masjid-masjid. Hatinya seperti itu, bukan badannya. Jadi tidak mesti badannya harus di dalam masjid terus, tidak. Tetapi hatinya, orang ini tergantung terhadap masjid, terikat dengan masjid-masjid, seperti tergantungnya lampu-lampu di masjid-masjid. Benar-benar rindu ketika terdengar azan langsung bersiap-siap datang, untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah di dalam. Warjulani tahabba fillahi, yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul di atas dasar cinta karena Allah, demikian pula berpisah sampai meninggal dunia juga di atas al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah di dunia sampai meninggalnya. Warajulun, dan yang kelima, seseorang, da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala, lalu laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullaha, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Akhirnya ditinggalkan wanita tersebut yang menggodanya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, yang keenam atau yang ketujuh, keenamnya beliau tidak menyebutkannya. Yang keenamnya adalah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, lalu dia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya tersebut. Yang keenam. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seorang laki-laki atau seorang yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, khalian, di kesendiriannya, di rumahnya, di tempat yang sepi, sendirian, lalu berlinanglah air matanya, menangis. Fahaulai, kata Syekh rahimahullah, sab'atun, inilah 7 golongan. Walaisal muradu bisab'ati al-adad, al-adad, dan bukanlah yang dimaksud dengan sab'ah 7 di sini adalah jumlahnya 7 orang. Tidak. Ya'ni annam sab'atu anfarin faqat, maksudnya 7 orang saja. Bukan. Mereka bukan 7 orang saja. Walakinnahum sab'atu asnafin, tetapi mereka yang akan mendapatkan naungan Allah tersebut ada 7 golongan, bukan 7 orang. Li'annahum qad yakununa adadan la yuhsihim illallahu azza wa jalla. Dikarenakan mereka bisa jadi jumlahnya itu mencapai sekian orang, sekian jumlah tertentu yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah azza wa jalla. Yang sangat banyak, bisa jadi jutaan, bahkan lebih dari itu. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah. Jelas 7 golongan, bukan 7 orang. Wa nahnu la natakallamu ala ma saqal muallifu al haditha min ajli. Dan di sini kami tidak akan berbicara seperti yang diinginkan oleh penulis rahimahullah ketika beliau memaparkan hadis ini. Li'anna hadza sabaqa lana wa qad syarahnahu fi ma mawa. Dikarenakan hal ini, penjelasan hadis ini sudah kami jelaskan, sudah lewat dan telah kami syarah pada bab yang telah lalu, bab sebelumnya seperti bab Imam yang adil, maka dibahas syarah hadis ini. Walakin natakallamu ala mas'alatin dhalla fiha katsirun minal juhal. Akan tetapi di sini kami akan berbicara tentang satu masalah yang banyak orang-orang bodoh sesat padanya, keliru padanya. Wa yaquluhu, yaitu sabda Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Haitu tawahhamu jahlan minhum, di mana mereka salah faham, keliru dalam memahami arti kalimat ini karena kebodohan dari mereka, kejahilan dari mereka. An hadza huwa dzillullahi nafsi, mereka memahami bahwasanya naungan yang dimaksud dalam hadis ini adalah naungan Allah itu sendiri, bayangan atau naungan Allah itu sendiri. Wa anna Allah ta'ala yudhilluhum minasyamsi bidzatihi azza wa jalla. Kata mereka bahasanya Allah nanti pada hari kiamat, Allah ta'ala akan menaungi mereka dari matahari dengan zatnya Allah, dengan zatnya Allah azza wa jalla. Wa hadza fahmun khati'un munkar. Tentunya ini adalah pemahaman yang keliru, yang salah lagi mungkar, bahkan bisa sampai kepada kekufuran. Yaqulu ba'du al-muta'alimina alladziina yaquluna, sebagian orang yang mengaku punya ilmu, muta'alimin, yang pura-pura atau yang mengaku punya ilmu padahal tidak punya ilmu. Sebagian orang yang pura-pura atau yang mengaku punya ilmu, mereka mengatakan inna madhhaba ahli sunnati ijra'a an-nususi 'ala dhahiriha. Bahwasanya madhab ahlu sunnah adalah membiarkan dalil-dalil sesuai dengan rohirnya, lahiriahnya, lafadznya, kata orang yang bodoh ini. Fayuqalu aina dhahir, maka kita katakan mana yang dhahir. Wa kaifa yakunu dhahir al-hadithi, bagaimana pemahaman tadi dikatakan dhahir dari hadis tadi. Wa anna rabba jalla wa ala yudhilluhum minasyamsi, bagaimana zahir hadis tadi menunjukkan bahwasanya Allah Ar-Rabb Jalla wa'ala akan melindungi atau menaungi mereka dari matahari dengan naungan yang merupakan zat Allah. Tidak mungkin zahir hadis tersebut seperti itu. Fa inna hadza yaqtadi an takuna syamsu faqallahi azza wa jalla. Karena pemahaman seperti ini, konsekuensinya matahari itu di atas Allah azza wa jalla, na'udzubillah. Wa hadza syai'un munkarun. Tentunya ini perkara yang sangat mungkar. Tidak mungkin ada makhluk yang di atas Allah. Kalau pemahamannya Allah menaungi mereka dengan bayangan atau naungan Allah dari zat-Nya, berarti ini konsekuensinya matahari di atas Allah. Jelas ini mungkar. Sesuatu yang sangat mungkar. La ahada yaqulu bihi min ahli sunnah. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu sunnah yang mengucapkannya. Lakin muskilatun nasi walasiyama fi hadzal asri anna insana idza fahima lam ya'rif at-tatbiqa wa idza fahima mas'alatan dhanna annahu ahata bi kulli syai'in ilma. Tetapi permasalahan yang ada pada manusia yang bodoh atau yang mengaku berilmu, terlebih lagi di zaman sekarang ini, seseorang apabila dia memahami suatu, maka dia tidak mampu atau tidak mengerti penerapannya, aplikasinya bagaimana. Dia faham tapi tidak bisa menerapkannya. Apabila dia memahami suatu masalah, dia menyangka dia telah mengetahui segala sesuatu. Jelas ini adalah keliru. Seperti tadi, dia memahami satu kaidah prinsip Ahlussunnah, yaitu membiarkan nas-nas sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Ini benar kaidahnya, tetapi tidak sembarangan diterapkan. Ketika dia enggak paham penerapannya, maka seperti ini, menerapkan hadis tadi tentang naungan Allah, dia terapkan dengan prinsip tadi, prinsip Ahlussunnah yang benar, yaitu membiarkan nas-nas dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir. Itu salah penerapan. Kaidahnya benar tapi penerapannya salah. Mengapa? Kalau diterapkan seperti itu tadi, konsekuensinya batil. Maka tidak seperti itu penerapan kaidah tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.